السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mengaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, di mana iman dan Islam ini menjadi landasan kita semua dalam akidah dan amal. Islam dan iman menjadikan kita semua saling terikat dan sekuat-kuat pengikat antara kita semua adalah iman tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, tema kajian kita adalah tentang ukhuwah Islamiyah dalam pandangan syariat. Ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita. Dalam hubungan seorang muslim dengan yang lain, dalam melaksanakan persaudaraan, ini merupakan salah satu perbuatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fi din rahimakumullah, seorang muslim terhadap yang lain tidak berkepentingan dalam urusan duniawi sehingga itu menjadi pengikat antara mereka. Namun kepentingan mereka dalam hubungan sesama mereka adalah ukhuwah Islamiyah. Kalau kepentingan duniawi menjadi landasan, maka betapa cepatnya hubungan itu akan pudar. Ketika seseorang telah merasa cukup, seseorang merasa puas, lalu sudah menghilang kepentingan duniawinya, maka akan sirna pula hubungannya. Bukan demikian seorang muslim terhadap yang lain. Ikhwani fi din rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan kepada kita bahwa iman menjadikan para mukminin saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat Maryam ayat yang ke-96, innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'adu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilu salihat dan beramal salih, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah Azza wa Jal Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka itu wudda, yakni rasa cinta, kasih sayang di antara mereka. Cobalah kita perhatikan ayat itu. Allah Azza wa Jal menjadikan di antara mereka hubungan cinta dan kasih sayang. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi, iman dan amal saleh itulah landasan. Itulah sebab utama terjalinnya rasa mahabbah, cinta, kasih sayang yang karenanya mereka saling bersaudara. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, manakala al-iman wal-amal as-salih, iman dan amal salih ini tidak menjadi landasan mahabbah di antara mereka, akan hilanglah mahabbah, mawaddah, akan sirna mahabbah dan mawaddah, rasa cinta dan kasih sayang tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, yaitu pada surat Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah Azza wa Jal allafa baina qulubihim. Allah yang melunakkan, kemudian merekatkan antara kalbu mereka, menjadikan mereka saling bersaudara, saling berukhuwah, menjalin hubungan mahabbah fillah, saling cinta karena Allah Azza wa Jal. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau menginfakkan, memberikan, membelanjakan, berkorban dengan apa yang ada di bumi seluruhnya, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu merekatkan di antara mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang allafa bainahum, merekatkan di antara mereka itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini terkait mereka yang mutahabbina fillah, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan dari beliau. Beliau mengatakan, nazalat fil mutahabbina fillah. Ayat ini turun terkait dengan mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dan pada ayat tersebut, bila kita perhatikan bahwa ukhuwah fillah, persaudaraan yang karena Allah, mahabbah fillah, saling cinta mencintai yang karena Allah, ini merupakan taufik dari Allah Azza wa Jal. Nikmat besar dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Apapun yang diusahakan manusia, yang dilakukan oleh mereka dengan mengorbankan harta benda demi terwujudnya suatu persaudaraan, kalau tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak akan berhasil. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau berikan apa yang ada di bumi seluruhnya, engkau tidak akan mampu, tidak akan bisa merekatkan antara kalbu-kalbu mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang merekatkan di antara mereka itu. Ikhwani fi din rahimakumullah. Di dalam tafsir pula dinukilkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait ayat ini. Innar rahim la tuqta' wa innan ni'mah la tukfar. Sungguh silaturahmi ini bisa diputus, dan sungguh nikmat-nikmat pun bisa dikufuri. Wa innallaha idza qaraba bainal qulub lam yuzahzihha syai'un. Tapi bila mana Allah Azza wa Jal sudah mendekatkan antara kalbu-kalbu manusia, lam yuzahzihha syai', maka tidak ada suatu apapun yang bisa mengguncangkannya, menggesernya dari apa yang Allah tetapkan. Kemudian Abdullah bin Abbas membaca ayat ini. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Nah, ini maknanya bahwa kalau begitu nikmat ukhuwah ini nikmat besar yang Allah karuniakan kepada mereka kaum mukminin. Bila Allah Azza wa Jal sudah melekatkan, mendekatkan antara kalbu-kalbu manusia, tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan di antara mereka. Kalau begitu, nikmat ukhuwah ini harus betul-betul kita syukuri dan kita jaga. Jangan kita anggap sesuatu yang sepele dan mudah kita upayakan. Terkait ayat ini pula diriwayatkan bahwa sebagian mengatakan bahwa ini perkara mudah. Maka ditegur oleh yang lain, bagaimana dikatakan mudah? Ini perkara yang tidak mudah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Bila kamu mengorbankan apa yang di bumi seluruhnya, kamu enggak akan bisa. Tidak akan bisa mendekatkan kalbu mereka. Nah, apakah ini perkara mudah? Jelas bukan perkara mudah. Semuanya kembalinya kepada taufik dari Allah Azza wa Jal. Kembalinya kepada kudratullah, kemampuan Allah Azza wa Jal. Karena itu ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Allah karuniakan kepada kita ukhuwah fillah, mahabbah fillah, kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita jaga nikmat itu. Karena ternyata juga nikmat ukhuwah ini termasuk sesuatu yang pertama-tama tercabut di antara tengah-tengah manusia ini. Diriwayatkan bahwa Umair bin Ishaq mengatakan, "Kunna natahaddatsu anna awwala ma yurfa' minan nas al-ulfah." Kami dahulu saling berbincang bahwa termasuk yang pertama-tama diangkat dari tengah-tengah manusia ini adalah al-ulfah. Al-ulfah, kerekatan hubungan tadi. Mahabbah fillah, ukhuwah fillah. Ini al-ulfah yang itu termasuk yang pertama-tama diangkat dari tengah-tengah manusia. Jadi ini sesuatu yang sangat bernilai. Ukhuwah fillah, mahabbah fillah. Sesuatu yang sangat berharga. Buah yang Allah karuniakan dari hasil iman kaum mukminin. Karunia dari Allah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Ikhwani fi din rahimakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza ahabba Allahu al-'abda qala li Jibril inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbahu." Bila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada malaikat Jibril, "Inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbah." Sesungguhnya aku telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun cinta kepadanya. Thumma yunadi fis sama', "Inna Allaha tabaraka wa ta'ala qad ahabba fulanan fa ahibbuhu." Fa yuhibbuhu ahlus sama'. Jibril pun menyeru kepada penduduk langit bahwa Allah Azza wa Jal telah mencintai fulan, maka cintailah dia, sehingga penduduk langit pun mencintai dia. Thumma yudha' lahul qabulu fil ard. Kemudian dijadikan untuk orang ini di tengah-tengah penduduk bumi al-qabul, rasa menerima kepadanya. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu faktor utama, kalau begitu, salah satu faktor utama timbulnya kecintaan di antara hamba-hamba Allah adalah amal saleh dan iman yang karenanya Allah Azza wa Jalla mencintainya, sehingga malaikat pun cinta kepadanya, sehingga penduduk bumi pun cinta kepadanya. Ikhwani fi din rahimakumullah, itulah sebab yang harus betul-betul kita perhatikan. Jangan kita hanya memandang kepada sebab lahiriah. Sebab lahiriah. Kita akan saling cinta-mencintai kalau kita saling berhubungan. Itu salah satu sebab lahiriah. Yang mungkin terjadi mahabbah karena itu. Tapi ketika itu tidak didasari dengan dasar yang benar, iman dan amal saleh, maka upaya-upaya itu tidak akan membuahkan hasil. Justru upaya yang paling penting, usaha yang paling penting adalah tumbuhkan iman dan amal saleh pada diri kita. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu pula. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, beliau mengatakan, Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ta'laf, wama tanakara minha ikhtalaf. Al-arwah, ruh itu junudun mujannadah. Junudun mujannadah. Yani ibarat junud, ya, pasukan yang telah disiapkan, dikelompok-kelompokkan. Fama ta'arafa minha talaf. Yang sudah saling kenal-mengenal, maka akan menyatu. Akan saling berhubungan dengan erat, dengan rekat. Wama tanakara min ikhtalaf. Dan yang sudah saling tanakur, sudah tidak cocok antara arwah, roh tersebut, maka ikhtalaf akan berselisih. Nah, begitulah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Antara roh-roh manusia sudah ada hubungan di antara mereka, saling kenal mengenal, sehingga ketika mereka di dunia akan tergabung. Dan yang sudah saling ingkar mengingkari tidak akan bisa bergabung, bahkan akan berselisih. Nah, hubungan ini tidak lain dan tidak bukan bagi kaum mukminin, tidak lain kecuali karena iman tadi. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada yang tadi disebutkan pada hadis ini, tumbuhkan iman, tumbuhkan amal saleh, Allah Azza wa Jalla akan pertemukan kita dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh pula. Allah akan rekatkan hubungan di antara mereka. Allah akan allafa baina qulubihim. Ikhwani fi din rahimakumullah, dalam ayat-ayat yang lain Allah Azza wa Jalla memperjelas masalah ini. Tentu kita ingat bagaimana hubungan antara muhajirin dan ansar. Hubungan antara ansar, muhajirin dan ansar, orang-orang yang berbeda. Kaum muhajirin, mereka dari penduduk Makkah dengan kabilah-kabilah mereka. Ansar dari penduduk Madinah dengan kabilah-kabilah mereka. Yang kita ketahui dalam sejarah bahwa orang-orang Arab mereka sangat kuat hubungan kekabilahannya. Hubungan antara mereka sangat terikat dan tergantung dengan kekeluargaan itu. Tapi ternyata antara muhajirin dan ansar bisa begitu dekat, bisa begitu erat, melebihi hubungan persaudaraan karena darah. Apa penghubung di antara mereka itu? Tidak lain dan tidak bukan kecuali iman. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang Ansar yang menempati kota Madinah, تَبَوَّ الدَّارَ وَالْإِيمَانِ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Mereka tidak mendapatkan dalam diri-diri mereka, orang-orang Ansar, kebutuhan, yakni keinginan-keinginan, misalnya keinginan duniawi, kepentingan duniawi. Mimma utu, terhadap apa yang diberikan kepada mereka muhajirin. Tidak ada rasa iri, dengki, muhajirin begini, maka kami akan begini, menginginkan ini dan itu, tidak. Safi, bersih kalbu mereka terhadap kaum muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, bahkan mereka itu lebih mendahulukan kaum muhajirin terhadap diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri butuh kepada sesuatu yang mereka berikan kepada muhajirin. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dilindungi dari sifat kikir dirinya, maka mereka lah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Nah, ini salah satu gambaran hubungan kaum muhajirin dan ansar. Persaudaraan di antara mereka yang tidak lain kecuali karena iman. Tentu kita ingat bila kita baca sejarah Nabi, bagaimana asal-muasalnya hubungan mereka itu. Ya, ketika kaum Ansar mulai beriman, datang ke Makkah, iman kepada Nabi dari satu rombongan mereka, berikutnya rombongan yang lain, di waktu haji berikutnya, kemudian semakin banyak dan semakin banyak. Nah, jadi sama-sama orang yang beriman. Maka ketika kaum muhajirin hijrah kepada mereka, Al-Ansar, iman inilah yang menjadi pengikat, yang mengeratkan di antara mereka. Sampai seperti yang Allah Azza wa Jalla ceritakan tersebut. Di dalam tafsir para ulama yang menceritakan tentang hubungan ini, banyak kisah-kisah yang luar biasa. Seperti yang masyhur, sebagiannya menawarkan kebunnya kepada kaum muhajirin, bahkan menawarkan untuk menceraikan istrinya agar dinikahi sebagian kaum muhajirin. Hal yang luar biasa. Ya, hal yang luar biasa. Apalagi kejadian-kejadian berikutnya, pembelaan terhadap kaum muhajirin. Terhadap kaum muhajirin ketika perang Badar, kaum Ansar rela berkorban berperang demi Islam. Ya, ketika kaum muhajirin mesti menghadapi saudara-saudara mereka yang satu hubungan darah dengan musyrikin yang belum beriman tentunya dari keluarga mereka sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, antara mereka orang-orang Ansar juga yang sebelumnya itu saling bermusuhan, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Hubungan di antara mereka selama belum datangnya Nabi kepada mereka, belum berimannya mereka dengan Nabi, hubungan yang luar biasa, saling benci-membenci, saling berperang, bermusuhan, padahal mereka sama-sama orang-orang Madinah yang dahulunya ada hubungan saudara, tapi pisah dan bermusuhan. Karena apa? Ya, karena hal-hal yang tentunya sifatnya duniawi. Namun ketika mereka semua beriman, Allah pun menyatukan kembali mereka dengan pengikat yang sangat kuat, yaitu iman. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam surat Ali Imran Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan "Udhkuru ni'matallahi 'alaikum," ingatlah nikmat Allah kepada kalian. "Id kuntum a'da'a," tatkala kalian saling bermusuh-musuhan, menjadi musuh satu terhadap yang lain. "Fa'alafa baina qulubikum," Allah Azza wa Jal merekatkan di antara kalbu kalian. "Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana," kalian menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Nah, iman ini, kembali kepada iman dan amal saleh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentunya di sana masih banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang ukhuwah imaniyah ini, keutamaannya dan sebab-sebabnya tadi. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ukhuwah imaniyah ini ada konsekuensinya. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan sebagai seorang saudara terhadap saudaranya yang seiman. Di antaranya adalah hendaknya seorang saudara terhadap saudaranya yang lain berusaha melakukan isar. Apa itu isar? Isar lebih mendahulukan. Terutama ini bab-bab yang sifatnya duniawi. Bukan artinya amal soleh kita mendahulukan yang lain biar dia bisa beramal, kita enggak beramal juga enggak apa-apa. Bukan begitu. Kalau urusan ibadah, amal soleh kita berlomba-lomba. Ibadah. Tapi urusan-urusan duniawi dicontohkan oleh kaum Ansar kepada Muhajirin, mereka melakukan isar. Maka ini menjadi salah satu konsekuensi daripada al-ukhuwah al-imaniyah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mendahulukan mereka daripada diri mereka sendiri. Mendahulukan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri, orang-orang Ansar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan ini tentu merupakan suatu amalan yang punya nilai yang sangat tinggi, al-isar. Sebelum itu tentunya al-aun, memberikan bantuan. Ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abd, dan Allah azza wa jal akan selalu dalam bantuan kepada hambanya. Ma kana al abdu fi auni akhihi, selama hamba itu juga membantu saudaranya. Jadi mu'awanah, saling bantu-membantu. Ini juga konsekuensi daripada ukhuwah. Saling bantu-membantu. Ya. Begitu pula di antara konsekuensi daripada ukhuwah, tidak membiarkan saudaranya dalam kesusahan tanpa bantuan. Ya, sesungguhnya ini juga masuk dalam bab yang tadi kita sebutkan. Namun secara khusus Nabi SAW menyebutkan hal ini. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim terhadap muslim yang lain saudara. Jangan ia mendzaliminya, jangan ia membiarkannya tanpa bantuan. Nah. Jadi tidak bisa kita membiarkan saudara kita dalam kesusahan kalau kita memang menjadi saudaranya yang seiman. Sehingga kalau kita terhadap yang lain tidak punya kepedulian, maka kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, mana persaudaraanmu yang hakiki? Kalau kamu memang betul-betul orang yang beriman, beramal soleh, kenapa dibiarkan saudaramu dalam kesusahan? Ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilayna min ahlina wa auladina. Saudara-saudara kami, maksudnya saudara seiman, ahabbu ilayna min ahlina wa auladina, mereka itu lebih kami cintai daripada keluarga kami sendiri dan anak-anak kami. Li'anna ahlana yadhkurunana bid-dunya wa ikhwanuna yadhkurunana bil akhirah au yudhakkirunana bil akhirah. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, yudhakkirunana bid-dunya, mengingatkan kita dalam urusan duniawi. Tapi saudara-saudara yang seiman mengingatkan kita terhadap akhirat. Jadi maksudnya di sini adalah perbandingan antara keluarga yang tidak berkepentingan dalam urusan-urusan agama dengan saudara-saudara seiman yang sangat perhatian dengan bab agama. Ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, saudara seiman yang perhatian dengan bab agama lebih dicintai daripada saudara-saudara yang terhubung dengan kekeluargaan namun tidak mengingatkan dalam urusan-urusan agama. Ya. Nah, tentu kalau ada saudara kita, family kita, keluarga kita, kerabat kita, dan ia berkepentingan dalam bab agama, mengingatkan kita, mungkin bahkan mengajari kita amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada kita dalam bab agama, tentu ini adalah keutamaan yang sangat besar, karena di sana ada hubungan din dan hubungan qarabah, hubungan agama dan hubungan kekerabatan. Tapi kalau hanya hubungan kekerabatan saja, maka saudara yang tidak ada hubungan kerabat, saudara seiman, tapi dia perhatian dengan bab agama, ini lebih dicintai. Itu maksud beliau rahimahullah. Dan ini tentu terbukti dalam perilaku para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Bagaimana mereka rela meninggalkan keluarga mereka yang di Makkah demi berhijrah ke Madinah dan bertemu dengan saudara-saudara seiman di Madinah. Nah, ini menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ikhwani fi din rahimakumullah, di antara konsekuensi daripada ukhuwah Islamiyah imaniyah ini juga, antaskuta an ifsha'i asrarihi walau ba'dal qati'ah, والوحشة فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث النفس yaitu engkau diam tidak menyebarkan rahasia-rahasia saudara kamu sekalipun ada keterputusan hubungan atau ada ketidaknyamanan hubungan. Ya, bagaimana maksudnya? Yani mungkin saja suatu saat hubungan kita dengan saudara kita yang seiman ada kerenggangan. Mungkin sekali terjadi. Kenapa ya? Karena marah pada kondisi tertentu. Ya. Mungkin saja terjadi. Nah, kalau kita saudara dia seiman, betul-betul kita menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah, sekalipun saat ada kerenggangan hubungan, kita tetap akan berusaha menjaga kerahasiaan sesuatu yang mesti dirahasiakan. Ya. Tidak kemudian ketika ada kerenggangan hubungan, maka semua yang kita tahu dari rahasia-rahasia kita beberkan kepada orang lain. Kalau sampai terjadi yang seperti itu, dikatakan bahwa ini termasuk khubthun nafs wa lu'mut tabi', berarti tabiatnya sangat buruk. Orang ini tabiatnya sangat buruk. Sebagian ulama diriwayatkan bahwa ia mengatakan, As-Sauri mengatakan, "Idza aradta an tu'akhi rajulan fa'aghdhibhu thumma dussa 'alayhi man yas'aluhu 'anka fa in qala khairan wa katama sirran fashabhu." Kalau kamu ingin memilih seorang menjadi saudara dekatmu, yakni di sini tadi saudara seiman, ya, coba kamu bikin dia marah. Yani ini sekedar untuk apa? Untuk menguji dia orang baik atau orang yang tabiatnya buruk tadi. Fa'aghdhibhu thumma dussa 'alayhi man yas'aluhu 'anka. Setelah dia marah, coba kamu utus seseorang untuk bertanya kepadanya tentang kamu. Bagaimana perilaku dia? Fa in qala khairan, kalau dia tetap mengatakan kata-kata yang baik kepada kamu tentang kamu dan tidak menebarkan sesuatu yang rahasia tentang kamu, maka bertemanlah dengan dia. Yakni maknanya apa? Maknanya dia orang yang tadi menjaga betul-betul hubungan ukhuwah sekalipun ketika ada masalah. Ya, mungkin kita tidak bisa mengingkari terjadinya hal-hal yang seperti itu, wahsyah, ya. Kita terhadap teman kita mesti ada kalanya ketidaknyamanan hubungan. Ya. Namanya manusia. Mungkin kita yang salah, mungkin dia yang salah. Manusia ada saja salahnya. Namun dia tetap baik kepada kita dengan menjaga kerahasiaan kita sekalipun ketika kita sedang tidak nyaman hubungannya dengan dia. Nah, ini kata As-Sauri, bertemanlah dengan dia. Dia telah menunaikan hak-hak persaudaraan. Jadi, kalau ada yang sebaliknya, saat kita hubungannya baik, dia menjaga hubungannya dengan kita, menjaga kerahasiaan tentang kita. Tapi ketika ada ketidaknyamanan hubungan, semua yang dia ketahui tentang kita dibeberkan kepada orang. Nah, ini berarti orang buruk. Ini orang yang kita tidak bisa aman terhadapnya. Padahal kita ketika berteman, telah memposisikan dia sebagai saudara dekat. Sehingga kita mungkin tertawa, sehingga kita bercerita, sehingga kita ini dan itu. Seolah-olah tidak ada lagi penutup antara kita dengan dia. Karena dekatnya. Giliran hubungan kurang baik karena sesuatu, apa yang dia ketahui tentang kita dibeberkan kepada orang lain. Nah, ini jelas tabiat buruk. Khubsut taba' wan nafs. Ya, sehingga kembali kepada yang tadi disebutkan, salah satu daripada konsekuensi ukhuwah imaniyah islamiyah, ya, jaga kerahasiaan saudara kita. Jaga hal-hal yang memang perlu dijaga, tidak boleh kemudian ditebarkan kepada orang lain sehingga tersingkap berbagai hal yang ada pada diri seseorang yang mesti ditutupi. Wa min hukukihi an yaskuta an mumaratihi wa jidalihi. Di antara hak ukhuwah juga yang perlu kita perhatikan, hendaknya kita diam dan tidak melakukan perdebatan-perdebatan dengan dia. Artinya atau maksud darinya adalah jangan kita melakukan perdebatan-perdebatan dengan saudara kita yang akhirnya apa? Bisa memunculkan sakit hati. Bukan berarti kemudian kita tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Justru termasuk hak-hak ukhuwah kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Anda tawasi bil haq dan tawasi bil sabr. Tapi hindari mujadalah, perdebatan. Ini hal yang sangat penting. Ya, kita ingatkan saudara kita ketika keliru, ketika salah, ketika lupa. Tapi jangan kemudian debat. Ya. Ada kalanya seseorang salah. Tentu. Kita manusia. Keliru, lupa, itu tabiat kita. Manusia. Tapi bagaimana caranya menegur? Sebagai saudara, hindari jidal, mumarat, perdebatan. Sebagian ulama rahimahullah mengatakan, man lahal ikhwan wa marahum qallat muru'atuh wa dhahabat karamatuh. Seseorang yang terhadap saudara-saudaranya itu melakukan perdebatan-perdebatan, maka harga dirinya akan turun dan kemuliaannya akan sirna. Dan betul, ya. Dan masing-masing kita mungkin punya pengalaman dengan teman-teman kita yang sukanya berdebat. Sukanya berdebat. Ada sebagian orang yang seperti itu tabiatnya. Ketika berdebat, alot, bahkan mungkin muncul kata-kata yang merendahkan, melecehkan, menyakiti perasaan. Kalau sudah muncul itu, sudah. Jatuh dia di mata teman-temannya. Jatuh di mata saudara-saudaranya. Maka sadarilah bahwa termasuk di antara wujud daripada ukhuwah, hindari hal tersebut. Sekali lagi, jangan disalahpahami berarti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya persaudaraan kita ini ya karena duniawi jadinya. Bukan itu yang diinginkan. Bukan yang mendiamkan suatu kesalahan. Yakni Dikatakan dalam pepatah orang-orang Arab ya, shodiquka man shodaqaka la man shaddaqaka. Kurang lebih seperti itu. Teman kamu itu yang jujur kepadamu. Jujur kepadamu bagaimana? Ya kalau kita misal salah, dia katakan bahwa kita salah, jujur. Tapi caranya yang baik. Kita benar, didukung. Bukan man saddaqaka, bukan saudara kamu itu, teman kamu itu yang selalu membenarkan kamu. Apapun yang dilakukan olehmu, dia benarkan. Sekalipun saat kamu salah, dia pun membenarkan. Bukan itu. Itu justru akan menjerumuskan. Ketika salah, karena enggak enak, oh, enggak apa-apa. Benar juga itu. Padahal salah. Ini menjerumuskan. Ini bukan teman. Ini justru ya musuh dalam selimut. Kalau ungkapan ini benar. Karena ini akan menjerumuskan. Karena itu ikhwani fiddin rahimakumullah, ya tetap amar ma'ruf nahi munkar itu ditegakkan, apalagi kepada saudara-saudara kita sendiri, namun hindari perdebatan-perdebatan. Kalau saat itu dia masih belum paham, belum menerima hujjah kita, tunggu nanti saat yang baik. Atau melalui orang yang bisa memahamkan. Atau bertanya sama-sama kepada yang lebih mengerti dan seterusnya. Tempuh cara-cara yang baik. Kemudian, di antara konsekuensi daripada ukhuwah adalah memanggil dia dengan panggilan yang baik. Jangan memanggil-manggil dia dengan panggilan yang buruk, apalagi julukan-julukan yang tidak baik. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Thalathun yasfina laka wuddu akhika." Tiga perkara. Yang dengan tiga perkara itu rasa cinta saudaramu kepada kamu akan bersih. Tulus. Antusallima alaih idza laqitahu. Pertama, kamu ucapkan salam kepadanya ketika kamu bertemu dengannya. Betul. Ya, seperti kata Nabi SAW. Ya. Nah, bahwa salam membuat apa? Saling bersaudara. Rasa cinta. Hafsus salam. Au wa tuwassi' lahu fil majlis. Kedua, kamu persilahkan duduk di majlis. Artinya tuwassi', kasih tempat. Ketika dia datang, ketika di suatu majlis, kasih dia tempat. Tuwassi'lahu fil majlis. Perkara-perkara yang mungkin sepele kelihatannya, tapi ini membuat apa? Ketulusan kalbu seseorang terhadap saudaranya. Dan kita juga merasa kalau kita diperlakukan begitu, apa perasaan kita? Senang. Ya. Kemudian wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Kamu panggil dia dengan nama yang paling dia sukai. Tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Kamu panggil dia dengan nama yang paling dia sukai. Ya. Jadi ini mengingatkan pula firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hujurat, "Wala tanabazu bil alqab." Jangan kalian saling memanggil dengan julukan-julukan. Yakni julukan yang tidak baik. Kita tahu bahwa kita di masyarakat, ya, ada seseorang punya nama, kadang namanya tidak diketahui. Justru yang diketahui julukannya. dan julukan macam-macam sekali. Nah, ketika kita tahu, ya, kita sebagai seorang yang beriman, jangan memanggil dengan julukan-julukan yang tidak baik. Justru cari panggilan yang baik untuknya. Nah, ini membuat hubungan semakin dekat. Kata Umar tadi, dengannya kalbu dia akan tulus kepada kita. Yasfina laka wuddu akhik. Kemudian juga di antara konsekuensi daripada ukhuwah ini adalah kita bela saudara kita saat tidak di hadapan kita. Ya, dan ini justru salah satu bukti yang sangat nyata akan kecintaan kita, ukhuwah kita kepadanya. Jangan ketika di hadapan dia kita bela-bela. Karena ketika di hadapan, ketika tidak di hadapan, kita enggak peduli. Nah, ini apa? Ini ada unsur apa? Yakni semacam kemunafikan, ya. Sifat-sifat kemunafikan. Dalam arti tidak jujur. Yang diutamakan, artinya yang punya keutamaan besar, yang dianjurkan adalah saat kita tidak di hadapannya, kita bela dia ketika memang kondisi mengharuskan kita membela dia. Bahkan dalam hal ini ada hadis yang menyebutkan keutamaan besar tentang itu. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabba an lahmi akhihi fil ghaibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela an lahmi akhihi, daging saudaranya. Di sini wallahu alam, dalam riwayat yang lain yang saya ingat adalah an irdi akhi. Ya. Yani kehormatan, harga diri. Di sini dalam lafaz ini dengan lahm. Yani ini kaitannya dengan ghibah kalau begitu. Ketika kita bersama seseorang, misalnya di suatu majelis, bicara tentang saudara kita dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, ghibah, kita tolak. Kita bela saudara kita. Nah, ini membela atau menjaga daging dia. Karena Allah Azza wa Jalla mengumpamakan ghibah dengan apa? Makan bangkai saudaranya sendiri. Ya kan? Maka di sini ketika ada orang yang mau mengghibahi dia, kita bela. Nah, kata Nabi SAW, seorang yang melakukan itu, dzabba an lahmi akhih, menjaga daging saudaranya, ukhuwah, saudara. Kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Maka Allah mewajibkan, bahwa Allah mewajibkan atas dirinya untuk membebaskan dia dari api neraka, menyelamatkan dia dari api neraka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, keutamaan besar. Ya, dan tadi kita katakan ini bukti dia betul-betul saudara. Enggak rela saudaranya dicacat oleh orang lain dalam kondisi tidak di hadapannya. Makanya keutamaannya sangat besar. Allah Azza wa Jalla akan bebaskan dia dari api neraka. Kemudian, ikhwani fiddin rahimakumullah, termasuk daripada konsekuensi daripada ukhuwah ini, selalu kita memberikan nasihat. Dan tadi telah kita singgung, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Ya, ini bahkan sebagian ulama, seingat saya Syekh Al-Albani rahimahullah, mengingatkan ini, ya konsekuensi tadi daripada ukhuwah. Jangan ukhuwah hanya di lidah, ya, saudara-saudara, ya, tapi tidak ada buktinya. Ternyata di antara buktinya adalah nasihat. memberikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik. Abu Darda diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, "Idza taghayyara akhuka wa hala amma kana alayhi fala tad'hu li ajli dhalik." Kalau saudaramu itu mulai berubah, hala amma kana alayhi, geser dari yang ia dahulu ada padanya, fala tad'hu, jangan kamu biarkan dia. Ketika berubah sudah langsung ditinggalkan, tidak, tapi diupayakan memberikan nasihat. Fa in akhaka ya'wajju marratan wa yastaqimu marratan, saudara kamu itu terkadang bengkok terkadang lurus. Bahkan kita sendiri juga begitu, ya kan, saat-saat tertentu kita mungkin jatuh, iman kita turun. Saat yang lain, walhamdulillah, naik lagi. Nah, ketika kondisi berkurang, ketaatan kita, iman kita mulai bergeser, justru disinilah peran penting saudara sesama muslim. Ya, peran penting saudara sesama muslim untuk apa? Untuk mengembalikan kepada jalan yang benar. Begitu pula termasuk daripada konsekuensi daripada ukhuwah ini adalah mendoakan. Mendoakan saudara-saudaranya. Ulama kita dahulu terhadap saudara-saudara mereka, ulama yang lain, mendoakan itu sampai nyebut nama-namanya. Telah kita kenal ya bagaimana perbuatan Imam Ahmad terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mendoakan secara khusus. Bahkan diriwayatkan di sini seorang ulama dari Al-Qurra, para pembaca ahli qiraah, Abu Hamdun, beliau punya sebuah lembaran tulisan nama-nama. Tertulis di situ 300 nama-nama. Ya. Kana yad'u lahum kulla lailah. Hampir tiap malam mendoakan. 300, bayangkan. Didoakan. Luar biasa kalau begitu. Dan ini kan sesuatu yang tidak diketahui oleh umumnya orang. Ya. Dia di malam hari sendiri mendoakan. Yang didoakan enggak ngerti. Yang didoakan tidak mengerti. Nah, itu ulama kita rahimahumullah. Jadi kita dengan saudara-saudara kita seiman, ya. Apalagi dengan guru-guru kita, dengan syekh-syekh kita yang punya jasa banyak terhadap kita, saling doa mendoakan. Ini konsekuensi daripada ukhuwah. Nah. Kemudian juga ya. Salamatul qalb, ya, ketulusan kalbu kita ini, husnudzan kepada mereka juga salah satu yang penting dari konsekuensi ukhuwah, ya, terhadap saudara-saudara kita. Begitu pula yang lain, yaitu diupayakan kita mengungkapkan rasa mahabbah kita kepada saudara kita dengan mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Ini juga salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai konsekuensi daripada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ya, mahabbah fillah, saling cinta mencintai karena Allah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya menyatukan di antara kalbu kita semua dengan mahabbah fillah, ukhuwah fillah, dan terus dijaga keistiqoman kita semuanya sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.